Beliau mengatakan hari bulan ini kita mengkonsentrasikan diri kita kepada Al-Quran. Maka mungkin kita bisa meniru apa yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu diriwayatkan beliau bisa menghatamkan Al-Quran itu dalam satu bulan itu 30 kali. Berarti sehari itu khatam Quran sehari. Dan itu juga biasa dilakukan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan akan menghatamkan Al-Quran dalam sekali dia berdiri di salat malam. Itu hebatnya. Bahkan Imam Syafi'i diriwayatkan beliau biasa menghatamkan Al-Quran itu dalam satu bulan itu sebanyak 50 kali. Nah, semangat-semangat seperti ini tentu dimulai sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita masih belum bisa membaca Al-Quran, maka pada pesantren kilat ini belajarlah membaca Al-Quran. Kalau kita yang sudah bisa terbata-bata, bacalah Al-Quran itu semampu kita. Karena Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran itu dengan lancar, maka dia akan mendapatkan doa dari para malaikat. Kalau dia membaca Al-Quran itu dengan terbata-bata, maka dia masih bisa mendapatkan dua pahala. Dan Rasulullah mengatakan, tidaklah aku katakan alif, lam, mim itu satu huruf, tapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Dan untuk masing-masing huruf itu yang kita baca, kita akan mendapatkan 10 hasanah atau 10 kebaikan. Nah, sebisa mungkin juga pada bulan ini, selain kita juga membaca Al-Quran, kita memperhatikan ayat Al-Quran yang lain. Apalah ya tadabbarun Al-Quran am ala qulubin aqfalha. Apakah kamu tidak mentadaburkan Al-Quran? Apakah di dalam hatimu itu ada kuncinya? Jadi setelah kita belajar membaca, kemudian kita menghafalkan Al-Quran, mencobalah untuk sedikit membuka terjemahan dari Al-Quran yang kita miliki. Karena kenapa? Ketika Allah berfirman, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, bagaimana Al-Quran akan bisa menjadi petunjuk bagi kita kalau kita tidak pernah membuka Al-Quran dan membacanya serta memahaminya dalam kehidupan kita. Jadi mungkin kita ada yang menonton film di menonton sinetron Islam KTP. Sebenarnya istilah seperti itu lebih tepat kalau kita hanya sekedar berislam, tapi dalam diri kita tidak tampak nilai-nilai keislaman. Artinya itu cuma sebagai satu simbol, bukan sebagai sesuatu yang kita jalankan dalam kehidupannya. Nah, seharusnya kita sebagai seorang muslim ya berusaha untuk betul-betul menerapkan keislaman kita itu dalam keseharian kita. Jangan sampai kita dikatakan sebagai memiliki satu kitab yang sangat hebat, ya Al-Quran, tapi kita sendiri tidak berusaha untuk membacanya, tidak berusaha untuk mengerti apa artinya, dan tidak berusaha untuk mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Bulan ini merupakan satu bulan yang sangat tepat. Karena kenapa? Karena pada bulan ini para ulama mengatakan, contohnya yang dikatakan oleh Ayd al-Qarni. Ayd al-Qarni ini adalah pengarang satu buku yang sangat terkenal berjudul La Tahzan. Janganlah kamu berduka cita, janganlah kamu sedih. Ya. Buku La Tahzan ini dikarang oleh beliau, kemudian beliau juga menulis satu tulisan yang berjudul 30 Lessons for Those Who Fast. Ya. Jadi 30 pelajaran bagi mereka yang berpuasa. Jadi beliau katakan, ketika Rasulullah bersabda tentang jin atau tentang setan, dikatakan oleh beliau bahwa sesungguhnya setan itu adalah musuh kamu. Dia bisa melihat kamu, tapi kamu tidak bisa melihat mereka. Kemudian mereka mengalir di aliran darahmu. Nah, pada bulan ini, kata Ayd al-Qarni, pada bulan ini pembuluh darah manusia mengalami penyempitan. Ya, mengalami penyempitan. Kenapa? Secara kedokteran itu sangat logis. Pada bulan ini kita mengalami yang kita istilahkan dengan dehidrasi atau kekurangan cairan. Kalau kita kekurangan cairan, maka darah kita pun juga mengalami pengurangan dalam volumenya. Karena kenapa? Karena pembentuk terbesar dari darah itu adalah plasma. Dan sebagian besar plasma itu dibentuk oleh air. Jadi kalau air berkurang di tubuh kita, maka air itu, maka darah atau aliran darah juga akan semakin sedikit. Kalau aliran darah itu semakin lebih sedikit daripada biasanya, maka tubuh akan mengkompensasi dengan jalan menyempitkan aliran darah. Jadi sangat logis ketika para ulama mengatakan pada bulan ini aliran atau upaya setan untuk menggoda manusia itu dipersempit jalannya. Itulah menyebabkan mengapa pada bulan ini kita mudah untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Nah, itulah sebabnya pada bulan ini adalah bulan di mana kalau kita ingin melakukan kebaikan, lakukanlah sebanyak mungkin yang kita mampu. Karena ini bulan yang sangat mendukung bagi kita untuk beramal baik. Jadi Allah akan memudahkan manusia untuk melakukan ketaatan, dan pada bulan ini dengan tidak makannya kita, dengan kosongnya perut kita, ayat Al-Qarni mengatakan bahwa kita pada bulan ini memiliki keinginan yang lebih kurang untuk melakukan kemaksiatan dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Jadi kita cenderung untuk melaksanakan perintah Allah, dan pada bulan ini kita cenderung untuk meninggalkan seluruh larangannya. Nah, sebenarnya itulah hakikat daripada takwa. Ketika Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Karena memang pada bulan ini sangat mudah bagi kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah sebabnya pada bulan ini upayakanlah sebisa kita. Walaupun memang untuk target para ulama itu sebenarnya hampir semua menyarankan paling tidak dalam satu bulan ini kita bisa menghatamkan Al-Quran itu sekali. Tapi kalaupun tidak, bisalah upayakanlah sebisanya. Bahkan kalau saya baca di beberapa tulisan, di artikel-artikel yang ditulis oleh orang-orang barat, mungkin saking sibuknya mereka cuma meminta, bacalah Al-Quran itu paling tidak 5 menit saja dalam sehari. Ya tentu untuk porsi kita di Indonesia itu sangat kurang ya. Karena untuk menghatamkan atau menghabiskan satu juz itu membutuhkan waktu sekitar setengah jam sampai 45 menit untuk yang bacanya cukup cepat. Untuk yang bacanya cukup lambat bisa membutuhkan waktu sampai 1 jam. Tapi paling tidak sisihkanlah waktu setiap hari untuk bisa membaca Al-Qur'an. Sehingga kita tidak terkena firman Allah Subhanahu wa taala yang menjadi keluhan dari Rasul. Ya Rabbi, inna qawmi takhadu hadzal qur'ana mahjura. Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an ini sebagai sesuatu yang disia-siakan. Betapa banyak di antara kaum muslimin yang memiliki Al-Qur'an yang sangat bagus disimpan di dalam lemari dan tidak pernah dibuka. Ini kondisi kita. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang menyia-nyiakan Al-Qur'an. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمة إخوانا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى محمد. Dalam khutbah yang kedua ini, Khatib ingin menyampaikan sedikit satu pesan bahwa sesungguhnya fenomena yang terjadi di kalangan kaum muslimin pada saat ini adalah nilai-nilai Ramadan. Ramadan itu mengajarkan kepada kita kesederhanaan. Ramadan itu mengajarkan kepada kita untuk menahan diri. Ramadan mengajarkan kepada kita untuk tidak berlebih-lebihan. Tapi coba apa yang terjadi pada kondisi kita. Semakin berlalu hari dalam Ramadan, kita lihat bagaimana ibu-ibu kita, istri-istri kita ya, atau kakak perempuan kita begitu sibuknya menyiapkan bukaan untuk kita. Apa yang tadinya tidak pernah kita nikmati pada bulan-bulan sebelumnya sekarang bisa kita nikmati ya. kue-kue yang tidak ada pada bulan-bulan yang lain sekarang bisa muncul di depan kita. Nah, kemudian kita lihat juga bagaimana menjelang Idul Fitri, kesibukan kita bukan disibukkan dengan banyak berzikir, bukan itikaf di masjid. Kita justru meramaikan pasar wadai. Kita justru meramaikan pasar untuk mempersiapkan Lebaran. Sebenarnya diharapkan pada bulan ini pengeluaran itu lebih sedikit daripada bulan-bulan sebelumnya. Karena kenapa? Karena pada bulan ini kita yang biasa makan 3 kali cuma makan 2 kali. Tapi justru apa yang terjadi? Pengeluaran itu jadi lebih banyak daripada bulan-bulan sebelumnya. Kalau yang tadinya tiap sore itu tidak ada kolak, sekarang ada kolak. Kalau yang tadinya tiap sore itu tidak ada es buah, sekarang ada es buah. Kalau yang tadinya tidak ada wadai, sekarang ada wadai setiap sore. Jadi yang kita makan pada bulan ini justru jauh lebih mewah daripada bulan-bulan sebelumnya. Nah, kemudian kita lihat, ketika kita di siang hari menahan diri untuk bisa tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan kelamin atau hubungan seksual di antara suami dan istri, tapi di malam hari sebagian di antara kita justru menyia-nyiakan malam-malam mereka. Betapa banyak kita cukup sedih melihat di masjid-masjid besar anak-anak muda mereka ketika ikut di masjid, ya, seperti di Al-Mukarram, seperti di Darul Mustaqim, ya, bukannya justru ikut sholat isya, bukannya justru ikut sholat tarawih, tapi justru kita lihat mereka banyak ngobrol dengan teman-temannya di luar. Nah, tentu kondisi seperti ini cukup memprihatinkan bagi kita. Karena kenapa? Karena harusnya malam-malam itu diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru malam itu kita isi dengan kegiatan yang tidak bermanfaat. Nah, selain itu juga kita lihat, ya, tontonan pada bulan ini juga cukup banyak, bervariasi dari berbagai macam film dan juga sinetronnya. Tapi sebenarnya sebisa mungkin kita harus membatasi tontonan tersebut. Kita harus lebih mengutamakan banyak berzikir, banyak membaca Al-Quran, banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Belum tentu kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini akan kembali kita peroleh pada bulan-bulan berikutnya. Dan pada bulan ini ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Nah, mudah-mudahan dengan pemahaman kita ini, kita bisa mengisi Ramadan kita ini dengan penuh persiapan, dengan penuh ibadah-ibadah yang seharusnya kita kerjakan dari pagi sampai malam. Dan kita tidak menyia-nyiakan waktu yang kita miliki. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma aghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'watina hadiyal ajal. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana aghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayani shighara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuru Allaha yadhkurkum wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. الذي أنقض ظهرك ووضعنا لك ila rabbika farghum. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم. الله لا إله إلا هو. الله أكبر. Rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa taqashshu'ana wa tadallu'ana wa tahammudana wa sallim taqashshu'ana ya Allah ya Rahman Rahim. Rabbana zalamna anfusana ya Allah wa in lam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khashirin. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم العليم إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Thank you.